pembahasan kita kemarin yang ada hadis Ibnu Abbas qala qala Nabi sallallahu alaihi wasallam yauma Uhud hada Jibril akhidhu bi ra'si farasi alaihi dir adatul harbi. Kata Al-Hafidz, ini wahmun, kisah sesungguhnya bahwa Jibril datang dengan kendaraannya itu kejadiannya di perang Badar, bukan di perang Uhud. Paham barakallahu fikum. Kata Al-Hafidz, hada wa huwa wahmun min wajhain, ahaduhuma anna hadzal haditsa taqaddama bi sanadihi wa matnihi fi bab syuhud al-malaikati Badra. ولهذا لم يذكر هنا أبو ذر ولا غيره من متقني رواة البخاري واستخرج الإسماعيلي ولا أبو نعيم ثانيهما أن المعروف في هذا المتن يوم بدر كما تقدم لا يوم أحد والله المستعان. طيب جلست بارك الله بكم كحضور ملائكة جبريل يا tentunya dipastikan di hari perang Badar bukan di Uhud. Walaupun di Uhud, wallahu alam, kita tidak tahu keberadaannya karena perkara gaib, ya kita harus memastikan dalilnya untuk kita meyakini. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Imam Al-Bukhari rahimahullah, haddatsana Ubaydullah ibn Musa an Israil an Abi Ishaq an Al-Bara radhiyallahu anhu qala laqina al-musyrikin yawma idzin wa ajlasa an-nabi sallallahu alaihi wasallam jaysan min ar-rumati wa amara amma tayyib. Sudah ini. Baik, akhir yang kita tidak baca ada akhirnya barakallahu fiik. Akhir hadis ini. Qala Abu Sufyan yawmun bi yawm Badr wal harbu sijal wa tajiduna muslatan. Ini yang kita tidak baca kemarin barakallahu fiik. Wa tajiduna muslatan, dan kalian akan mendapatkan muslah, mutilasi. Muslah itu mutilasi. Yani seorang yang telah terbunuh kemudian disobek-sobek perutnya, dikeluarkan isinya, potong telinganya, hidungnya, bibirnya, dicongkel matanya, barakallahu fikum, dipotong organ-organnya, anggota-anggota tubuhnya. Sehingga orang tidak lagi mengenali siapa dia. Barakallahu fikum. Namanya muslah. Dalam syariat kita ini kaum muslimin dilarang melakukannya. Kata Rasulullah SAW, wala tumassilu wala taguduru. Jangan kalian memutilasi dan jangan kalian melakukan ghadr. Ghadr ini adalah pengkhianatan. Ketika kita sudah melakukan perjanjian, maka dipenuhi perjanjian itu. Jangan dibatalkan dengan cara mengkhianat waliyadzubillah. Karena tabarakallahu fikum, secara otomatis siapa yang mengkhianat berarti dia telah membatalkan perjanjian. Baik. Kata Abu Sufyan, wa tajiduna muslalam amur biha walam tasukni. Aku, kalian akan mendapati muslah di antara kaum muslimin, termasuk Hamzah barakallahu fikum, yang dirobek perutnya kemudian dikeluarkan hatinya barakallahu fikum. Walam tasuni, tidak aku perintahkan untuk mereka melakukan itu, tapi juga tidak menyedihkan aku. Baik. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullahu taala. Siapa? Ada di sini faedah yang disebutkan oleh Al-Hafidz, wa fi hadzal hadits min al-fawaid manzilatu Abi Bakar wa Umar min an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, faedah yang bisa diambil dari hadis ini bahwa kedudukan yang sangat utama yang dimiliki oleh Abu Bakar dan Umar di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Karena Abu Sufyan mengatakan, "Atikum Muhammad, Afikum Ibnu Abi Quhafah, Afikum Ibnu Al-Khattab." Baik. Ini yang ditanyakan. Barakallahu fikum, menunjukkan bahwa kedekatan dua orang sahabat ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam luar biasa. Ini diakui sendiri oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan sering beliau menyebut beliau sendiri dengan Abu Bakar dan Umar. Dahal tu ana wa Abu Bakar wa Umar. Baik. Kharij tu ana wa Abu Bakar wa Umar. Dan ini juga diakui oleh para sahabat ridwanullahi alaihim ajmain tentang kemuliaan dan kedekatan Abu Bakar serta Umar kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Wa khususiyatu ma di haitsu kana tidda'uhu la ya'rifuna bidzalika ghairahuma. Ada'uhu, di mana lebih khusus lagi, di mana musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala tidak mereka kenali kecuali dua orang ini, Abu Bakar dan Umar. Idlam yas'ala Abu Sufyan an ghairihima wa annahu yanbaghi lil mar ay yatadhakkara ni'matallahi wa ya'tarifa bitaqsiri an ada'i syukriha. Baik, karena Abu Sufyan pada saat itu tidak bertanya kecuali dua orang ini. Baik, setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar Umar. Faedah berikutnya, wa annahu yanbaghi lil mar'i ay yatadhakkara ni'matallahi wa ya'tarifa bitaqsir an ada'i syukriha. Hendaknya setiap orang mengakui, mengingat dan mengakui nikmat Allah Subhanahu wa taala. Baik. Dan hendaknya juga mengetahui, mengakui bahwa dia kurang dalam mensyukuri nikmat itu. Kemudian faedah berikutnya, fi syu'mu irtikabin nahyi wa annahu ya'ummu dararuhu man lam yaqa' minhu. Di sini ada syu'm, sialnya perbuatan dosa. Yang mendatangkan kesialan itu adalah perbuatan dosa, syu'm. Bahkan bukan hanya menimpa orang yang melakukan dosa itu saja, tapi bisa menjadi malapetaka untuk yang lainnya. Kisah ini sebagai bukti bahwa ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menetapkan dan memposisikan pasukan pemanah dan mewanti-wanti untuk tidak turun dari tempat itu apapun yang terjadi, menang atau kalah, jangan mereka turun sampai ada perintah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ternyata mereka menyelisihinya. Kekalahan bukan hanya menimpa mereka 50 orang ini kurang lebih, barakallahu fikum, tapi menimpa seluruh pasukan perang. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terluka di peperangan ini. Menyusup sialnya perbuatan dosa, barakallahu fikum, yang paling cepat mendatangkan kesialan ya dosa ini. Dan barakallahu fikum, efeknya bukan hanya pada pelaku dosa itu sendiri, tapi boleh jadi masyarakat. Sekelompok orang di tengah masyarakat melakukan maksiat, musibah Allah SWT turunkan, tidak memilih siapa yang melakukan dosa itu, tidak. Kata Allah SWT, wattaqu fitnatan la tusibanna alladziina dzalamu minkum khaffah. Takutlah kalian atas bencana atau akan bencana yang Allah turunkan yang tidak akan menimpa hanya orang-orang yang zalim di antara kalian semata. Baik, musibah datang, barakallahu fikum. Sebagaimana kata Aisyah radhiyallahu taala anha, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim tsumma yub'atsuna 'ala niyyatihim." Pasukan perang, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada pasukan perang yang hendak menghancurkan Ka'bah. Ketika mereka berada di tanah lapang, maka Allah Subhanahu wa taala menenggelamkan mereka semua. Semuanya yang ada di tempat itu. Yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim. Baik. Kata Aisyah, "Kaifa yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim wa minhum ma laysa wa fihim ma laysa min wa bihi wa fihim man laysa minhum wa fihim aswaquhum." Bagaimana bisa ya Rasulullah semuanya ditenggelamkan, dimusnahkan, padahal di sana ada bukan orang pasukan perang. Baik. Boleh jadi ada orang jualan, ada orang ini, orang itu. Baik, barakallahu fikum, orang lewat. Kata Rasulullah SAW, yukhsabu bi awalihim wa akhirin, summa yub'atuna ala niyatihim. semuanya ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian nantinya dibangkitkan sesuai dengan amalannya masing-masing, sesuai dengan niatannya masing-masing. Apa yang menjadikan mereka berada di tempat itu? Niatannya bukan menghancurkan Ka'bah, maka dia tidak termasuk yang diadab oleh Allah Subhanahu wa taala tentu. Tapi kalau niatannya memang sebagaimana yang diniatkan oleh pasukan perang itu untuk menghancurkan Ka'bah, maka innamal amalu binniyat. Jadi barakallahu bikum. Musibah ini tidak memilih-milih orang, tidak memilih-milih tempat. Kapan dia datang, maka dia akan menyapu siapa saja yang Allah Subhanahu wa taala takdirkan untuk disapu dengan musibah itu, dengan malapetaka itu, dengan bencana itu. Barakallahu bikum. Terserah apa orang mau mengatakannya, musibah, bencana, malapetaka, cobaan. Barakallahu bikum. Sehingga perlu adanya apa? Amar ma'ruf nahi mungkar. Man ra'a minkum munkaran falyughayyir bi yadihi fa in lam yastati' fa bi lisanihi fa in lam yastati' fa bi qalbihi wa dhalika adha'ful iman. Barang siapa yang melihat kemungkaran maka hendaknya dia menegurnya, mencegahnya, merubahnya. Baik. Falyughayyir bi yadihi, dengan tangannya. Kalau dia tidak mampu maka dengan lisannya dia menegur. Kalau dia tidak mampu maka dengan hatinya, dan inilah selemah-lemah iman. Dan wallahi barakallahu fikum, ya mungkin kita jadi ya kondisi yang ketiga ini. Nasallahu salamatu ala afiyah. Banyak kemungkaran kita lihat di hadapan kita, kita hanya bisa dan mampu untuk mengingkarinya dengan hati kita bahwa itu adalah kemungkaran. Baik, barakallahu fikum. Hanya terbetik dalam hati kita bahwa itu adalah kemungkaran, ya Allah. Baik, itu sesuatu yang sangat barakallahu fikum tidak baik. Wallahul musta'an. Yang repotnya kalau kita sudah tidak lagi memiliki kepedulian atau tidak lagi ada pengingkaran, bahkan turut membantu, menyokong, mengiyakan maksiat yang terjadi, wala haula wala quwata illa billah. Musibah tentu. Karena siapa yang menyokong, siapa yang membantu, siapa yang barakallahu fikum membela, maka dia termasuk. Karena orang yang ta'awun al-birri wa taqwa, maka dia termasuk orang yang melakukan al-birri wa taqwa. Dan siapa yang termasuk ta'awun al-ismu wal-udwan, maka dia termasuk pelaku al-ismu wal-udwan. Baik. Sekecil apapun bantuannya, maka dia mendapat bagian dari kejelekannya. Demikian juga kebaikan. Sekecil apapun yang dia lakukan dalam bantuan terhadap kebaikan, maka dia tetap akan mendapatkan kebaikan itu. Baik. Pasukan perang, mulai dari panglimanya sampai tukang masaknya mungkin barakallahu fikum, atau ya ini kan pasukan perang ini banyak divisi-divisinya barakallahu fikum. Yang bertugas bagian ini, bagian itu, bagian ini, bagian itu, banyak. Maka semuanya mendapatkan bagian dari kebaikan. Baik. Dan pasukan perang nanti semuanya lengkap, baru dikatakan satu keutuhan sebagai pasukan perang. Kapan tidak, maka tidak jadi pasukan perang itu. Hebat apapun panglima dia, dia tidak bisa bekerja sendiri. Paham barakallahu fikum. Hebat apapun panglimanya, dia tidak akan bisa bekerja sendiri. Dia tidak bisa berbuat sendiri. Pasukan juga demikian, kalau tidak ada bagian barakallahu fikum, bagian dapurnya, bagian masaknya, maka mereka juga tidak akan mampu untuk bertempur. Jadi semua adalah satu kesatuan yang saling membutuhkan. Baik. Jadi dosa ini barakallahu fikum dosa akan mengakibatkan kejelekan, syum, kesialan untuk pelakunya dan orang-orang yang ada di sekitarnya. Baik, kama qala ta'ala wa taqu fi innal la tusibanna alladziina zalamu minkum khasa wa anna min athari dunyahu adar. Baik, wa man athara dunyahu adarra bi amri akhiratihi wa lam tahsul lahu dunyahu. Barang siapa yang mendahulukan urusan dunianya, maka dia akan mengganggu urusan akhiratnya. Dan dunianya pun dia tidak akan bisa dia capai. Barakallahu fikum. Jadi dunia ini kita usahakan ya sekedarnya saja. Barakallahu fikum. Sekedarnya saja. Walam tahsul lahu dunyahu wastafida min hadhihi al-ka'inah akhthu as-sahabati al-hadara min al-'audi ila mithliha wal barta'. Baik. Ini diambil dari kisah ini pelajaran besar oleh para sahabat. Baik. Pelajaran besar diambil oleh para sahabat bahwa dosa dan maksiat itu akan menjadikan seorang atau pasukan itu kalah. Yang menjadikan pasukan itu menang adalah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahul musta'an. Baik. Dan juga barakallahu fikum, di antara asbab-asbab selain taat kepada Allah Subhanahu wa taala adalah terorganisasinya pasukan. Baik. Karena boleh jadi barakallahu fikum kebenaran bisa terkalahkan dengan oleh kebatilan karena kebenaran tidak dikelola dengan baik sementara kebatilan dikelola dengan cara yang baik. Diorganisir barakallahu fikum. Baik. Pasukan perang tentunya diatur sedemikian rupa sehingga masing-masing mengetahui apa tugasnya dan fungsinya. Sehingga tidak tumpang tindih. Barakallahu fikum. Baik. Maksudnya, seandainya kebenaran itu tidak teratur, tidak terorganisir dengan baik, boleh jadi dikalahkan dengan apa? Kebatilan yang terorganisir. Baik. Kebatilan, walaupun kebatilan, kalau mereka mengolahnya dengan cara yang luar biasa, dan komitmen yang luar biasa juga ya boleh jadi mengalahkan kebenaran. Karena barakallahu fikum, baik. Semuanya dengan asbabnya. Bisa dipaham barakallahu fikum. Sehingga ketika pasukan kufar yang terorganisir barakallahu fikum dengan jumlah yang banyak dan peralatan tempur yang memadai berhadapan dengan pasukan kaum muslimin yang jumlahnya sedikit dengan peralatan tempur yang sederhana tapi juga terorganisir barakallahu fikum dan mereka takut dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan memberikan pertolongannya dan bantuannya. Karena kemenangan bukan karena banyaknya pasukan semata-mata dan bukan banyaknya apa? Bukan banyaknya dan lengkapnya persenjataan. Barakallahu fikum. Sebagaimana dikatakan tadi, kami fi'atin qalilatin mengalahkan fi'atin katsiratan bi'idznillah. Betapa banyak pasukan yang sedikit jumlahnya bisa mengalahkan pasukan yang lebih besar banyak jumlahnya. Baik. Dan Allah Subhanahu wa taala juga memberikan pelajaran yang sangat besar untuk umat ini di kejadian yang terjadi di perang Hunain. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa yauma Hunain id'ajabatkum kasratukum falam tughni 'ankum syai'an." Dan di perang Hunain, ketika kalian merasa takjub dengan banyaknya jumlah kalian, ternyata banyaknya jumlah kalian tidak bisa memberikan apa-apa. Baik. Orang barakallahu fikum, kalau rasa takut menghantuinya, maka dia tidak memiliki kekuatan. Hebat apapun persenjataan yang mereka miliki. Karena persenjataan ini tidak bisa ngapa-ngapa kalau tidak digerakkan, tidak dimanfaatkan, tidak dioperasikan. Barakallahu fikum. Intinya adalah ketika pasukan kaum muslimin itu adalah orang-orang yang beriman, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, akan datang pertolongan Allah Subhanahu wa taala sebelum terjadinya peperangan. Sebagaimana kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Nusirtu birru'di masirata syahr." Aku diberi pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan dicampakkannya rasa takut dalam hati orang-orang kafir, orang-orang musyrik, walaupun perjalanan menuju mereka itu masih 1 bulan. Ini namanya kemenangan sebelum terjadinya perang. Barakallahu fikum. Kalau mereka sudah takut duluan, apa yang mereka bisa lakukan? Beberapa kali kejadian, orang Romawi pulang, barakallahu fikum, tidak berani menghadapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. La haula wa la quwwata illa billah. Mereka takut duluan. Kalau antum baca kisah-kisah barakallahu fikum peperangan, betapa mereka berusaha untuk tidak lari dari peperangan dengan berbagai macam taktik, justru taktik itu yang menjadikan mereka hancur lebih cepat. Baik. Di Yaumul Hunain sendiri barakallahu fikum, taktik perang yang mereka lancarkan adalah mereka mengharuskan semua pasukan membawa istri anak-anaknya serta seluruh harta bendanya supaya tidak lari dari peperangan. Supaya tidak lari dari peperangan. Mau kemana ente? Harta ente di sini. Anak istri ente di sini. Mau lari kemana? Ternyata mereka tetap lari. Karena rasa takut yang sangat, mereka pun harus lari. Meninggalkan apa saja yang mereka bisa tinggalkan. Sehingga tertawan banyak sekali dari kalangan perempuan-perempuan, anak-anak kecil, harta benda, unta, masya Allah, luar biasa banyaknya di perang Hunain ini. Dan antum barakallahu fikum mendengar cerita kisah orang-orang Persia dan orang-orang Romawi ketika menghadapi pasukan kaum muslimin. Untuk mereka tidak lari dari peperangan, mereka saling mengikat diri antara satu dengan yang lainnya supaya tidak ada yang boleh lari. Barakallahu fikum. Baik. Ketika barakallahu fikum pertempuran terjadi, tetap ada yang berusaha melarikan diri. Lah ketika yang berusaha melarikan diri ini akan menyeret teman-temannya. Barakallahu fikum, sehingga tidak memiliki kekuatan dalam pertempuran. Kaum muslimin tinggal menyembelih satu-satu. Tidak ada kekuatannya, sudah roboh mereka. Karena satu berusaha lari, dia harus membawa lari sekian banyak orang bersamanya. Kalau ada yang tidak mau lari, barakallahu fikum, maka jadilah mereka sebagai barakallahu fikum sebagai bangkai-bangkai, wala haula quwwata illa billah. Baik. Ini pelajaran besar barakallahu fikum yang diambil oleh para sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in untuk tidak melakukan hal yang serupa. Baik. wal mubalaghatu fit ta'ah, dan barakallahu fikum, ketaatan inilah yang menjadikan bantuan, pertolongan, kemenangan dari Allah Subhanahu wa taala datang. Wat taharruz minal adu alladhi kanu yudhiruna annahum minhum wa laysu minhum. Juga barakallahu fikum, di perang Uhud ini juga pelajaran harus hati-hati dari musuh yang sebenarnya mereka adalah musuh walaupun mereka menampakkan persahabatan, yakni munafiqun. Mereka adalah orang-orang munafik. Baik. Coba kita tengok ayatnya barangkali di sini. Berapa ini kisah perang Uhud? Berapa? Surah apa? Dzikiruna barakallahu fikum. Coba ayat itu di kitabnya itu mungkin ada surah apa yang dibaca kemarin itu? Ali Imran? Hah? Itu berapa? Baik. Ya ayyuhalladzina amanu la takunu kalladzina kafaru wa qalu li ikhwanihim idza darabu fil ardi aw kanu ghuzzan law kanu indana ma matu wa ma qutilu. Ya, 156. Baik. Di surah Al-Imran ini barakallahu fikum, terkhusus tentang masalah orang-orang munafikin. Kata Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu la takunu kalladzina kafaru. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian sama seperti orang-orang kafir. Yang dimaksudkan kafir ini adalah orang-orang munafik. Karena mereka sebenarnya kufar, cuma mereka masih tetap dikatakan sebagai seorang muslim karena zahirnya dia sebagai seorang muslim, wa illa batinnya kafir, dan tetap akan dibersamakan dengan orang kafir asli di dalam api neraka, kekal di dalamnya selama-lamanya. Kata Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina kafaru, ya ayyuhalladzina amanu la takunu kalladzina kafaru wa qalu ikhwanihim idza darabu fil ardh. Dan orang-orang munafikin ini, orang kafir munafikin ini, mereka mengatakan kepada teman-temannya ketika teman-temannya melakukan perjalanan di atas muka bumi atau mereka melakukan peperangan, laukan wa indana ma matu wa ma qutilu. Padahal mereka tidak pergi, mereka tidak akan mati dan tidak mereka tidak akan terbunuh. Baik. Liyaj'alallahu dzalika hasratan fi qulubihim wallahu yuhyi wa yumiitu wallahu bima ta'maluna basir. Baik. Allah Subhanahu wa taala yang menghidupkan yang matikan. Wallahu bima ta'maluna basir, Allah Maha mengetahui apa yang kalian lakukan. Wa la in kuntum bi sabilillahi aw muttum la maghfiratun min Allah wa rahmatun khairum mimma yajma'un. Wa la in muttum aw kuntum la ilaha illallah tusharun. Baik. Allah Subhanahu wa taala memberikan barakallahu fikum nasihat kepada orang-orang yang beriman bahwa yang namanya kematian dimanapun, apakah dengan peperangan atau tidak dengan peperangan. Baik. Lebih banyak orang yang mati di luar peperangan ketimbang di peperangan. Baik. Kalau ini yang Anda hindari, maka Anda harus menghindari. Nah sekarang barakallahu fikum. Sekarang ini kebanyakan orang masih di jalanan atau di atas kasur. Artinya kalau Anda tidak mau mati, jangan turun ke jalan dan jangan tidur di atas kasur. Baik. Allah Subhanahu wa taala menetapkan kematian dan asbabnya masing-masing. Baik. Apakah dengan sakit, apakah dengan kecelakaan, apakah dengan barakallahu fikum peperangan, apakah dengan malapetaka dan yang lainnya. Allahu musta'an. Jadi harus hati-hati terhadap orang-orang munafik ini. Wa ila dzalika asyara subhanahu wa ta'ala fi surati Ali Imran wa tilkal ayyamun nudawiluha bainan nas ila an qala walimahisallahu alladhina amanu wa yahmu wa yamhaqal kafirin wa qala ma kana Allahu liyadhara al-mu'minina ala ma antum 'alaihi hatta yamizal khabitha min at-tayyib. Tidaklah Allah subhanahu wa ta'ala membiarkan kalian membiarkan orang-orang ini beriman dalam kondisi seperti itu sampai Allah subhanahu wa ta'ala memisahkan di antara mereka mana yang bagus dan mana yang jelek. Dengan ujian dan cobaan akan nampak siapa yang betul-betul asli dan siapa yang tidak. Dengan ujian dan cobaan. Hey, tersortir orang-orang. Barakallahu fikum. Hatta dalam perjalanan kehidupan kita ini, barakallahu fikum, kita mengarungi dunia ini yang fana ini sampai kita mati, fitnah demi fitnah senantiasa muncul dan muncul dan akan membawa dan menelan korban. Tayyib barakallahu fikum. Allahu musta'an. Maka dengan adanya cobaan dan ujian nampaklah siapa yang mukmin dan siapa yang munafik. Barakallahu fikum. Ketika kaum muslimin menang, maka yang akan bergembira adalah orang-orang mukmin. Dan ketika orang mukmin kalah, maka yang akan bergembira adalah munafikun. Orang-orang munafik sangat bergembira ketika kaum muslimin kalah, karena inilah yang mereka inginkan. Qala rahimahullahu ta'ala had akhbarani Abdullah bin Muhammad qala hadatsana Sufyan an Amr an Jabir qala istabaha al-khamra yawma Uhud nasun thumma qutilu shuhada. Kata Jabir bin Abdullah, istabaha al-khamra yawma Uhud nasun istabaha, di pagi hari mereka meminum khamr. Orang beriman barakallahu fikum yang pada saat itu belum ada turun pengharaman khamr. Barakallahu fikum. Perang Uhud di tahun ketiga belum ada pengharaman khamr. Masih dalam proses tahapan-tahapan karena untuk mengharamkan khamr itu diberi tahapan. Barakallahu fikum. Diberikan tahapan di antaranya adalah bahwa tidak boleh orang melakukan sholat dalam kondisi apa? Mabuk. Wala taqrabus sholata antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. Dan jangan kalian mendekati dan melakukan sholat ketika kalian mabuk sampai kalian paham apa yang kalian ucapkan. Sehingga ada saat-saat tertentu mereka tidak boleh minum khamr. Jadi tidak setiap saat mereka boleh dan bisa minum khamar, ada saat-saat tertentu. Demikian juga barakallahu fikum tidak boleh dengan kadar yang berlebihan karena lebih lama hilang akalnya barakallahu fikum, sehingga mereka mengurangi secara otomatis. Kemudian dikatakan bahwa khamar itu adalah sesuatu yang jelek barakallahu fikum sampai betul-betul diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pajitan ibu, hendaknya kalian menjauhkan diri daripadanya. Baik. Pada saat itulah diumumkan pengharaman khamar dan khamar pun dituang, ditumpah di jalan-jalan barakallahu fikum. Baik. Dari gentong-gentongnya, tidak ada lagi yang meminumnya. Kenapa mereka melakukannya? Baik, karena mereka sudah barakallahu fikum memiliki keimanan yang sangat kokoh dan ketaatan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga luar biasa. Sehingga ketika saatnya diperintahkan untuk mereka meninggalkan khamar, secara otomatis mereka pun meninggalkannya. Barakallahu. Jadi barang-barang kita barakallahu fikum itu adalah sesuatu yang diharamkan oleh Subhanahu wa taala. Zatnya untuk dimanfaatkan barakallahu fikum maka harus dimusnahkan seperti khamar. Baik. Diharamkan zatnya maka harus dimusnahkan. Kalau yang diharamkannya adalah memakainya barakallahu fikum dan zatnya tidak, maka tidak mengapa untuk dialih fungsikan barakallahu fikum. Seperti emas, emas haram ketika dipakai oleh kaum laki-laki. Jadi perempuan boleh memakainya. Jadi seandainya seorang laki-laki memiliki emas, maka boleh dia serahkan barakallahu fikum kepada istrinya dan yang lain, atau dia simpan walaupun milik dia tetap, yang penting dia tidak memakainya. Barakallahu fikum. Baik. Kalau masih boleh untuk yang lainnya seperti tenaganya, memperjualbelikannya masih boleh, maka dipersilakan. Tapi untuk dimakan jangan. Seperti keledai. Keledai untuk dipotong dan dimakan dagingnya haram hukumnya. Tapi untuk tetap diperjualbelikan dan dimanfaatkan tenaganya maka tidak mengapa. Barakallahu fikum. Pakai untuk membajak, dipakai untuk mengangkut benda-benda. Tapi khamar barakallahu fikum dibuang. Baik. Ditumpahkan Baik. Alkohol ini memang ada barakallahu fikum. Alkohol ada yang memang sedianya untuk diminum, dan juga ada alkohol yang sedianya bukan untuk diminum barakallahu fikum. Karena kapan ada orang meminumnya maka dia akan mati. Paham barakallahu fikum. Baik. Juga nisbahnya, nisbahnya barakallahu fikum. Berapa persen? Barakallahu fikum. Nisbahnya kalau cuma sekian persen dan tidak memabukkan segentong, biar segentong. Misalnya ada satu kolam air barakallahu fikum. Kemudian diteteskan beberapa tetes khamar kepadanya, ke dalamnya. Nisbah khamar ini ke segentong air itu tidak tahu berapa. Yang artinya seandainya satu gentong airnya antum habiskan, anda tidak akan mabuk. Cuma tak kincing-kincing. Barakallahu fikum. Maka tidak mengapa barakallahu fikum. Baik. Kecuali kalau memang itu adalah satu yang mabukan, maka faqaliluhu ma'aksara kathiruhu faqaliluhu haramun. Apa yang memabukkan banyaknya maka sedikitnya pun sudah diharamkan. Barakallahu fikum. Khilaf bainal ulama. Ini kalau antum merasa kurang nyaman dengan masalah itu karena kekhawatirannya, tinggal dama ya ribu kailah mana ya ribu. قال رحمه الله تعالى حدثنا عبدان قال حدثنا عبد الله قال أخبرنا شعبة عن سعد ابن إبراهيم عن أبيه إبراهيم أن عبد الرحمن بن عوف أتي بطعام وكان صائما. وعبد الرحمن بن عوف disodorkan ke hadapan beliau makanan untuk berbuka dan beliau berpuasa. Sedianya makanan itu akan dipakai untuk berbuka puasa. Faqala qutila Musa bin Umair wa huwa khairum minni. Ini jauh setelah kejadian meninggalnya Musa bin Umair. Barakallahu fikum. Baik. Yani ketika futuhat sudah diraih, kemenangan demi kemenangan menjadi milik kaum muslimin, tentunya dengan berbagai macam ghanimah mereka peroleh. Inilah kata-kata Abdurrahman bin Auf. Beliau mengatakan Musa bin Umair wa huwa khairun min, mati syahid telah mendahului kita Musa bin Umair dan dia lebih baik dari aku. Kufina fi burdatin in gutiya rasuhu badat rijlahu. Kufina fi burdah, dia dikafani dan ditutupi apa? Ditutupi dengan kain. Kain burdah. Kalau ditutupi wajahnya maka akan nampak kedua kakinya. In gutiya rijlahu badat rasuhu. Kalau ditutupi artinya pendek. Kalau ditutupi kakinya akan nampak. Ini yang ditarik ke bawah berarti muncul yang di atas. Ditarik ke atas muncul yang di bawah. Baik. Itu menunjukkan tentang apa? Kurangnya. Barakallahu fikum. Sederhananya pada saat itu. Akhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk menutupi kepalanya dengan kain dan kakinya dengan idkhir. Dengan benda-benda yang lainnya. Baik. Wa urahu qala wa qutila Hamzah wa huwa khairum minni. Dia mengenang sahabat-sahabatnya yang telah dahulu meninggal mati syahid dan telah terbunuh Hamzah wa huwa khairum minni, sementara dia lebih bagus dari aku. Summa busita lana minad dunya ma busita, kemudian dibentangkan untuk kita dunia apa-apa yang Allah bentangkan untuk kita. Aw qala utina minad dunya ma utina, atau kita telah diberi oleh Allah Subhanahu wa taala apa-apa yang Allah telah beri. Wa qad khashina an takuna hasanatuna qad ujilat lana, dan aku khawatir jangan sampai kebaikan telah didahulukan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita. Yani perjuangan yang kita lakukan ini Allah sudah mendahulukan pahalanya di dunia ini. Baik. Summa ja'ala yabki hatta tarakat ta'am, kemudian mulailah Abdurrahman bin Auf menangis sampai dia tidak mampu makan. Baik. Musa bin Umair termasuk orang pertama yang melakukan hijrah ke Madinah dan mengajari orang-orang Madinah tentang Islam. Barakallahu fikum. Beliau meninggal di perang Uhud. Siapa? Musa bin Umair. La haula wa la quwwata illa billah. Demikian juga Hamzah mati di perang Uhud, mati syahid. Barakallahu fikum. Wa bil hadithi fadlu zuhdi, kata al-Hafidz di sini. Hadis ini ada keutamaan berlaku zuhud. Zuhdi tarku ma la yanfa' fil akhirah. Baik. Zuhud itu meninggalkan sesuatu apa-apa yang tidak bermanfaat untuk akhiratnya. Zuhud. Bukan zuhud artinya kere. Kayak compang-camping, tidak punya apa-apa. Bukan. Wa al-fadla fi dunya fi dini yang bagi lahu ayyam tani'a min at-tawassu' fi dunya al-fadil. Bahwa orang-orang mulia di dalam agama ini hendaknya dia berlaku sederhana dalam urusan dunianya agar supaya tidak terkurangi kebaikannya. Inilah yang dikhawatirkan oleh Abdurrahman bin Auf. Yang menjadikan Abdurrahman di sini wa kana buka Abdurrahman syafaqan alla yalhaqa biman taqaddamahu. Yang menjadikan Abdurrahman bersedih hati ini dan menangis, kekhawatiran beliau tidak bisa apa? Tidak bisa menyusul. Tidak bisa menyusul kebaikan yang telah diperoleh oleh para sahabat yang mendahuluinya. Ini para sahabat yang telah mati dahulu dengan perjuangannya, kelak. Jadi hasil duniawiyah belum pernah mereka rasakan. Manisnya kemenangan mereka belum cicipi. Barakallahu fikum. Beda dengan setelahnya barakallahu fikum. Kemenangan demi kemenangan barakallahu fikum. Ganimah demi ganimah didapatkan oleh kaum muslimin. Allahu musta'an. Baik, kita cukupkan sampai sini barakallahu fikum. Allahumma subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.